بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال شيخنا حفظه الله وقوله dan firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah fondasi yang berikutnya, dalil. Ya, dasar pokok pijakan hukum tahdzir tentang tahdzir terhadap orang-orang yang duduk dengan ahlul ma'asi dan bid'ah dan ahwa, atau peringatan berhati-hati dari duduk-duduk di majelis ahlul bid'ah dan ahlul ahwa, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauma yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min." Tidaklah engkau dapati satu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna, adanya mahabbah, kecintaan, loyalitas kepada orang yang man hadallaha wa rasulah, yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka-mereka yang memusuhi Allah dan Rasulnya itu adalah bapak-bapak mereka sendiri, au abna'ahum, atau anak-anak mereka sendiri, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau keluarga-keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka-mereka lah yang Allah tetapkan di dalam hati mereka keimanan. Wa ayyadahum bi ruhim min, dan Allah kuatkan mereka dengan pertolongan dari Allah. Qala al-Qurtubi, Imam Qurtubi rahimahullah mengatakan, istadalla Malik rahimahullah min hadhil ayati ala mu'adatil qadariyah wa tarki mujalasatihim. Imam Qurtubi rahimahullah beristidlal, Imam Malik rahimahullah beristidlal dengan ayat ini untuk menjauhi, memusuhi qadariyah dan meninggalkan untuk duduk-duduk bersama mereka. Iya. Qala ashab an Malik, berkata ashab dari Malik, la tujalis qadariyah wa'adihim fillah, jangan engkau duduk dengan qadariyah dan jauhi mereka, musuhi mereka karena Allah. Liqauli ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauma yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Tidaklah engkau dapati satu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, berkasih sayang, tolong menolong, loyalitas kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, dianggap atau teranggap orang dari kalangan ahlu bid'ah, adalah orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Qultu, kata beliau, kata Imam Qurtubi, wa fi makna ahli al-qadar jami'u ahli dhulum wal udwan. Maka semakna dengan ahlul qadar, artinya yang termasuk di sini bukan hanya ahlul qadar saja, tapi seluruh orang-orang yang zalim dan mengadakan permusuhan terhadap Allah dan Rasulnya. Nah, sebagaimana sudah kita jelaskan. Ini dari ayat. Jadi ada berapa ayat tentang dasar pijakan hukum di dalam adanya tahdir terhadap majelis duduk-duduk dengan ahlul ma'asi, ahlul hawa. Ada berapa? Yang pertama surat Al-An'am ayat ke-68 sampai 69. Yang kedua surat apa? Surat Hud ayat ke-113. Kemudian surat An-Nisa ayat ke-140 dan juga surat Al-Mujadalah ayat ke-22. Wa anna minas sunnah, kata beliau, adapun dari sunnah faqaulu sallallahu alaihi wasallam, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul jalis salih wal jalis su kamathal sahibil misk wakiril haddad la ya'damuka min sahibil misk imma tashtarih aw tajidu rihahu wakirul haddad yuhriku badanak aw thawbaka aw tajidu minhu rihan khabithah. Permisalan orang yang duduk dengan orang yang soleh dan juga orang yang duduk dengan orang yang su, seperti ya bersahabat berteman dengan penjual minyak wangi, dan juga seperti orang yang pandai besi. Pemaknaan la ya'dumuka min sahibil misk, dan tidak terlepas kepada kamu dari penjual minyak wangi, bisa jadi engkau membelinya atau engkau mendapatkan wanginya, sebagaimana sudah dijelaskan pada pada pasal yang kemarin. Waqirul haddad, dan sedangkan pandai besi, bisa jadi yuhriku badanak au thawbak, akan membakar badanmu atau bajumu, atau engkau mendapati dari dia rihan khabithah, ya, bau yang tidak sedap, bau busuk. Demikian. Iya, sebagaimana sudah kita jelaskan tentang mudaratnya, dan insyaallah nanti akan dijelaskan akibat jelek bermajelis dengan al-ma'asi dan bid'ah dan ahwa. Ya, setelah beliau jelaskan tentang bahwasanya tahdzir menjauhi, memperingatkan dari majlis ahlul ma'asi dan bil'a wal ahwa, itu ada pijakannya, ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya. Maka nanti akan dijelaskan tentang akibat jelek orang yang dia bercampur baur duduk-duduk dengan ahlul ma'asi dan ahlul bil'a dan ahlul ahwa, dan apa yang terjadi dari kejelekan dan bala dengan duduk-duduk dengan mereka. Wallahu a'lam bissawab. Tafadhalu.